Bapa dalam surga, sekalipun dunia ini menawarkan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam hal yang menjanjikan, namun tiada yang lebih indah dan berharga di dalam kehidupan kami selain daripada Engkau sendiri, ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, buatlah kami untuk memutuskan memilih Engkau daripada dunia ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin membuka hati kami untuk boleh melihat kebenaran firman-Mu dan melihat kembali betapa berharganya Tuhan di dalam kehidupan kami. Melihat kembali betapa besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu membuat kami semakin memilih Engkau dibanding dengan apapun juga dalam hidup kami dalam dunia ini. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hitunglah berkat-berkatnya. Hitunglah berkat-berkatnya. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Mazmur 136. Mazmur 136. Kita baca bagian firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai ayat 26. Kita baca secara bersaut-sautan. Saya akan membacakan bagian yang menjorok keluar. Bapak Ibu Saudara membaca bagian yang menjorok ke dalam, ya, yaitu satu kalimat yang terus diulang-ulang sampai ayat 26. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya akan mulai terlebih dahulu Mazmur 136. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan bijak, dengan kebijaksanaannya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari untuk menguasai siang. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Tebrau menjadi dua belahan. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tebrau. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Sihon Raja Orang Amori dan Og Raja Negeri Basan. dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Dia yang mengingatkan kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, bagaimana perasaan kita ketika kita terus mengulang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, saya berharap Bapak Ibu tidak merasa, aduh mulut saya capek begitu ya, atau bosan begitu. Tetapi justru benar-benar melihat dan menikmati di dalam kehidupan kita bahwasanya kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, termasuk ketika kita sedang membacakan kalimat-kalimat itu pada hari ini, kita tahu, kita mengerti bahwasanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita itu untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Artinya tidak pernah pudar, tidak pernah habis, tidak pernah dimakan oleh waktu. Serah itulah yang bisa kita lihat ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini. Saudara, ketika kita belajar hari ini, hitunglah berkat-berkatnya. Saudara, saya pertama-tama ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu video, ya satu video klip. 文卿咯，伊的老师来见我，要跟我商量他的才华。你叫我什么才华？会啦，会是才华。哎呦，厉害咯！伊啊，顶千秋，全国顶上风啊，细汉就是点点顶外面行咯。楼顶顶落楼卡？不是，是楼卡顶去楼顶。想不到呢，顶面行也是一种才华。哎，你叫我是真敖小怕咯？小怕嘛是一款才华。 小怕本是才华， 你该训练者，无拄好呢，伊代表新加坡拍个全世界去。 黑手党啊是主联邦。 哎呀，按照你这人安尼看呢，一支吹竿，一支箭，插头家呢，你不要侮辱人的咩？我问你，老妹出卖侮辱你的囝是第时哈？两年前啊。 伊两岁时阵。 哎呦，这阿夭寿哦，做你囝不是有够衰？ 哎，等，你知咪发明迄个茶，我新加坡真好哩嘛，佮跳得佮跳得，跳到好势，我家己来买，滚啦哈！好嘅嘢，伊水哩咩？ 你看你，咩人都是安尼款啦，乌落人嘅死咩？你无看见阿毛，对唔对啊 ？Excellent, great, well done, marvelous. 妈咪，哎，放学啦。The next station 65分。 哇 ，baby， 去补习之后，你自己也聪明起来了，进步了。 I love you， 去吃饭啦。 哎，你不跟恁囝讲 I love you 无？我家己讲一声，真够辣的啊！你敢看的物件，不把你收着，这么可能啊？真歹话啊！哎呦，个嘟嘟吼！ Ya, Bapak Ibu, kita melihat ada dua orang itu ya sedang ngobrol, ya. Saudara, kira-kira di antara dua orang itu siapa yang mungkin hidupnya penuh dengan syukur, ya? Saudara, yang bapak tadi ya selalu melihatnya yang jelek begitu ya. Tetapi ibu itu selalu melihat hal yang positif, selalu melihat sesuatu yang bisa disyukuri bahkan di tengah-tengah kelemahan pun. Dikatakan bahwa anaknya gendut, yaitu bakat, ya, bisa melempar apa benda dengan kuat, begitu kan. Anaknya matematika dapat 65, dipuji, begitu kan. Kalau kita, anak kita sodorkan 65, kita pasti udah marah-marahin. Aduh, kamu ini, ya, jangan kayak papa dulu. Ya, bukan karena papanya lebih pintar, cuman gak boleh kayak papa, begitu kan. Saudara, kita melihat di sini bahwa saudara, ketika kita melihat di dalam kehidupan kita ini, saudara, rasa syukur kita itu akan ditentukan bagaimana cara kita melihat apa yang terjadi, apa yang ada dalam hidup kita. Saudara, apakah kita melihatnya secara positif atau kita melihatnya secara negatif? Saudara, segala sesuatu dalam hidup kita ini, saudara, kalau kita melihat di dalam kacamata Tuhan, saudara, pasti ada selalu alasan untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saudara, oleh karena itu kalau kita melihat di dalam Mazmur 136 tadi, saudara, kalau kita melihat di sini, ini adalah satu mazmur yang kelihatannya mazmur ini dibacakan atau dinyanyikan secara bersahutan, secara litani seperti yang kita lakukan tadi, begitu ya. Jadi pembaca mazmur dia membaca, ya, frasa atau bait-baitnya, kemudian umat Allah menyahut dengan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sampai diulang 26 kali untuk meneguhkan, untuk menegaskan, untuk meyakinkan bahwa memang apa yang dikatakan oleh pemazmur itu sungguh benar, sungguh betul apa yang dikatakan itu. Itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat bagian ini secara keseluruhan, saudara, kalau kita melihat di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat sampai ayat yang ketiga, saudara, kita melihat itu adalah sebuah prolog. Ya, ketika pemazmur membuka, ya, satu kesaksian tentang kesetiaan Allah, tentang berkat Allah yang luar biasa, saudara, prolognya adalah dimulai, diawali dengan semacam kesimpulan di ayat yang pertama. Yaitu kesimpulannya adalah bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Saudara, pemazmur memulai dengan satu kesimpulan bahwa Allah itu baik. Saudara, itu titik poin yang harus kita pegang. Itu titik poin yang dikatakan oleh pemazmur, diawali dengan satu kalimat bahwa Allah itu baik, diawali dengan satu keyakinan bahwa Allah itu baik. Saudara, jadi dimulai dengan satu kesimpulan bahwa Allah itu baik. Jadi kalau Allah itu baik, maka respon yang harus kita lakukan kepada Tuhan adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikannya. Saudara, Allah itu baik, dia adalah baik, sehingga apa yang dia lakukan dalam hidup kita pasti sesuatu yang baik. Oleh karena itu pemazmur berkata, karena Allah baik, maka engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Saudara, pertanyaannya apa dasarnya? Kenapa pemazmur langsung menyimpulkan bahwa Allah baik? Allah itu baik. Saudara, dasarnya adalah ayat kedua dan ayatnya yang ketiga. Saudara, dikatakan di situ, dasarnya adalah bahwa dia adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Sehingga di ayat kedua dikatakan, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Saudara, pemazmur meyakini bahwa Allah kita, Tuhan yang disembah oleh pemazmur ini, bukan sekedar salah satu Tuhan dari berbagai macam Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa pada waktu itu. Bukan salah satu Allah dari sekian ratus, bahkan mungkin sekian ribu Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Tetapi pemazmur berkata bahwa Allah kita adalah Allah segala Allah. Tuhan kita adalah Tuhan segala Tuhan. Terjadi Tuhan kita, Allah kita tidak sama dengan Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa pada waktu itu. Kita tahu konteksnya pada waktu itu di sekeliling bangsa Israel ada begitu banyak bangsa yang menyembah banyak Allah. Begitu banyak bangsa yang menyembah banyak dewa, yang menyembah begitu banyak Allah di sekitar mereka. Lalu kemudian pemazmur berkata bahwa Allah kita ini tidak sama dengan salah satu Allah dari mereka. Tuhan kita ini tidak setara dengan salah satu Tuhan yang mereka sembah. Tetapi Allah kita adalah Allah di atas alam mereka. Tuhan kita adalah Tuhan di atas Tuhan mereka. Tuhan kita, Allah kita adalah berkuasa di atas segala Allah yang ada di bumi ini, yang disembah oleh manusia di bumi ini. Seratas dasar itulah, kalau kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah segala Allah, Tuhan kita adalah Tuhan segala Tuhan, serah siapa yang bisa meragukan kebaikan Allah yang seperti ini? Serah kalau dalam kepercayaan tertentu, begitu kan? Pada waktu itu di sekitar mereka, serah Allah itu macam-macam. Ada Allah yang bisa memberikan kesuburan, ada Allah yang bisa memberikan kesehatan. Jadi Allah yang bisa memberikan kesuburan tidak bisa diandalkan untuk memberi kesehatan. Serah kalau meminta kesehatan, beralih lagi kepada Allah yang lainnya. Allah yang bisa memberi kesehatan, belum tentu dia bisa memberikan kesuburan tanah kepada mereka pada waktu itu. Tetapi Allah kita, kata pemazmur, Allah di atas segala Allah, Allah yang bisa memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Allah kita tidak bisa diragukan lagi. Dia adalah Allah yang baik, dia adalah Allah yang melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bahkan di dalam epilognya, dalam penutupnya juga ditegaskan kembali di ayat 26 bahwa Allah segala Allah itu, Tuhan segala Tuhan itu, dia adalah Allah semesta langit. Dia adalah Allah semesta langit. Saudara, kalau Allah-Allah yang lain, dia hanya berkuasa di dalam teritorial tertentu. Allahnya orang Yunani ya berkuasa di Yunani. Ya. Atau dia berkuasa di dalam bidangnya. Seperti tadi bidangnya bidang kesuburan tanah. Ya. Ada bidang kesehatan, kayak dokter spesialis begitu kan. Kalau mau minta kesehatan ya datang ke spesialisnya. Tetapi Tuhan, Tuhan kita, adalah Allah semesta alam, Allah semesta langit yang menguasai seluruh bumi ini, yang menguasai seluruh kehidupan kita. Dia adalah Allah yang benar, dia adalah Allah yang sejati. Oleh karena itu kenapa kita harus ragu kalau ia bisa berbuat baik di dalam kehidupan kita. Dan itulah kesimpulan yang diambil oleh pemazmur. Sehingga dia katakan, bersyukurlah kepada Allah yang seperti itu. Karena Allah yang seperti itu adalah Allah yang pasti baik. Tetapi pemazmur tidak cukup berkata seperti itu. Dia tidak berhenti dengan mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah segala Allah. Dia tidak berhenti dengan mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah, Tuhan kita adalah Tuhan segala Tuhan. Dia adalah Allah semesta langit. Serah tapi pemazmur juga berkata bahwa Allah segala Allah itu, Tuhan segala Tuhan itu, Allah semesta langit itu, Allah yang tidak hanya duduk diam di tahtanya, Allah yang tidak hanya duduk diam di sana, di dalam kejauhan sana, tetapi Allah segala Allah itu, Tuhan segala Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berkarya. Bukan Tuhan yang diam, bukan Tuhan yang statis, tetapi dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang dinamis, Allah yang aktif, Allah yang bertindak, Allah yang bekerja, Allah yang berkarya. Serah apa gunanya kita punya Allah yang hebat, tetapi hanya duduk diam saja. Saudara, apa gunanya kita punya presiden yang hebat, tapi hanya duduk diam di istana. Di istana negara. Saudara, dia hebat sekali, dia punya kekuatan, dia punya kehebatan, dia punya pengaruh luar biasa. Tapi hanya duduk di istana. Enggak ngapa-ngapain. Saudara, demikian juga dengan Allah kita. Kalau kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa seperti itu, tetapi hanya duduk diam saja, itu bukan Allah. Tetapi Allah kita dikatakan oleh pemazmur adalah Allah yang bertindak secara aktif, Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita, Allah yang berkarya di dalam kehidupan kita. Dan di dalam bagian ini ada dua karya Allah besar yang harus membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Ada dua karya Allah yang besar, yang kalau kita hitung-hitung, itu adalah berkat Tuhan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Yaitu apa itu? Yang pertama adalah karya ciptaannya. Setelah Allah kita yang maha besar itu, Allah kita yang begitu kuat itu, dia bukan duduk diam di atas tahtanya, tetapi dia berkarya, dia bekerja, dan karya utama Allah, maha karya Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kita, yaitu ketika dia menciptakan. Oleh karena itu, kalau kita melihat mulai dari ayat 5 sampai ayat 9, setelah di ayat 4 dikatakan, kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada dia seorang diri yang tidak hanya duduk diam itu, tetapi melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Lalu kemudian dijelaskan keajaiban-keajaiban besar yang dilakukan oleh Allah dalam hidup kita itu. Yaitu yang pertama adalah karya ciptaannya. Dan itu dijelaskan di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Yaitu bagaimana Allah menjadikan langit ini dengan kebijaksanaannya. Saya perhatikan di sini, pemazmur berkata dia menjadikan langit ini dengan langit dan bumi ini dengan kebijaksanaannya. Artinya apa? Tuhan menciptakan langit dan bumi ini tidak hanya dengan kuasa, tidak hanya dengan kekuatan, tetapi dengan kebijaksanaan. Artinya apa? Dia tidak hanya mampu untuk menciptakan, dia tidak hanya mampu untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tetapi dia menciptakan itu semua, dia mengadakan itu semua dengan begitu bijaksana, dengan begitu teratur, dengan begitu tertata, sehingga kita bisa menikmati seluruh ciptaan Allah itu sampai hari ini. Salah satu berkat Tuhan terbesar dalam kehidupan manusia adalah ciptaan Allah itu sendiri. Ciptaan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita kembali lagi dalam penciptaan, ya di dalam apa kisah penciptaan, setelah Allah menciptakan seluruhnya, setelah Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, lalu kemudian dia menciptakan manusia, lalu apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada manusia? Setelah ketika di Taman Eden dikatakan, nikmatilah Taman Eden ini, semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali yang dilarang itu. Lalu kemudian Tuhan berkata di dalam pasal 1 ayat 28, ya, itu yang sampai hari ini disebut sebagai mandat budaya, dia memberikan perintah kepada manusia, dia menyerahkan seluruh ciptaannya ini untuk ditaklukkan oleh manusia. Tuhan berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah dan kuasailah bumi ini beserta segala yang ada di dalamnya. Secara itu artinya bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi ini yang begitu luar biasa ini. Lalu kemudian dia mempercayakan itu semua di tangan manusia yang begitu kecil yang terbuat dari debu tanah adanya. Secara kalau itu bukan berkat Tuhan yang luar biasa, secara kita salah kalau kita berkata itu bukan berkat Tuhan yang luar biasa. Soalnya kalau hari ini kita bisa menikmati hidup kita di bumi ini, soalnya itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ciptaan Allah tidak hanya menceritakan keagungan Allah, tetapi juga menceritakan kebaikan dan kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Betapa tidak baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam proses penciptaan saja, Saudara, Dia menciptakan semua apa yang dibutuhkan oleh manusia terlebih dahulu, baru Dia menciptakan manusia itu. Dan setelah Dia menciptakan semuanya, Saudara, Dia mempercayakan itu semua di dalam kehidupan manusia. Dan bukan hanya sampai di situ. Ketika Allah selesai menciptakan, lalu kemudian Dia berkata kepada manusia, taklukkanlah ini, kuasailah ini. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Allah? Apa kemudian Dia berkata, udah selesai tugas saya, sekarang saya tidur, nikmatin tahtaku di atas sana. Enggak juga. Walaupun Dia percayakan kepada manusia, Dia tetap, Dia terus memelihara, Dia terus mengatur langit dan bumi ini. Dia terus memelihara itu untuk kita, untuk manusia ini. Jadi Allah itu menciptakan itu bukan seperti tukang apa yang menciptakan arloji ini. Ini yang menciptakan, yang membuat arloji ini, waktu Dia buat arloji ini, lalu kemudian Dia serahkan kepada penjual, dan entah kemana arloji itu, Dia gak mau tahu lagi. Mau rusak, ya dibenarin sendiri, begitu kan. Kita gak kemudian tukang yang membuat arloji ini, Dia harus pelihara sampai kemudian arloji itu tetap awet. Dia serahkan. Waktu Dia ciptakan ini, arloji ini, Dia ciptakan sedemikian rupa, lalu Dia lepas tangan. Tetapi Tuhan tidak demikian. Ketika Dia menciptakan, bukan seperti tukang arloji yang selesai menciptakan, lalu Dia lepas tangan. Tetapi Dia tetap memelihara, Dia tetap memelihara, dan tetap memelihara. Saudara, dan kalau kita melihat lagi, oleh karena itu kemudian, di pasal 8, di Mazmur 8, kalau kita melihat Mazmur 8, pemazmur kembali menggambarkan di sana betapa karya ciptaan Allah itu menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Karena manusia yang seharusnya diciptakan dari debu tanah yang tidak bernilai itu, Saudara, dibuat Allah begitu bernilai secara luar biasa. Sehingga Mazmur 8 ayat 4 sampai 9 mengatakan demikian. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Saudara, pemazmur menyatakan kekagumannya terhadap langit dan bumi ciptaan Allah itu. Tetapi kemudian dikatakan di ayat yang kelima, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Saudara, memang kalau kita melihat diri kita di bawah seluruh alam semesta ini, Saudara, kalau kita pikir-pikir siapakah diri kita ini sehingga Allah itu begitu membuat kita seperti ini dan membuat kita berkuasa atas langit ini. Saudara, kalau kita pikir-pikir itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang tidak bisa ternilai. Anugerah Tuhan yang tidak bisa ternilai. Saudara, kita coba melihat ada satu video yang menunjukkan sebenarnya betapa manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bahkan di hadapan langit dan bumi ini pun gak ada apa-apanya, tetapi Tuhan membuatnya begitu bernilai. Dan itu yang membuat kita harus bersyukur kepada Tuhan. Thank you. Iya Bapak Ibu, kalau kita melihat manusia itu seperti itu ya. Iya, kalau disorot dari kejauhan begitu ya, berapa ratus miliar cahaya begitu kan, udah enggak kelihatan apa-apa. Serapa lagi kemudian kalau dimasuk lagi ke dalam mata kita, detail-detail kecil-kecil yang begitu luar biasa. Serah itu bisa berfungsi membuat kita bisa melihat, membuat kita bisa hidup. Serah kalau Tuhan sedemikian rupa menciptakan kita dengan luar biasa. Dan kalau Tuhan sedemikian rupa memberikan dunia ini, menciptakan dunia ini untuk kita. Pertanyaannya adalah, apalagi yang kita khawatirkan di dalam dunia ini? Serah oleh karena itu, biarlah seperti lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum firman Tuhan ini. Serah biarlah yang membuat, yang menentukan sukacita dan syukur kita itu bukan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi Tuhan sendiri yang menjadi sumber sukacita kita. Serah jika Allah adalah sumber sukacita kita, maka sukacita itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah direbut, direnggut daripada kita. Serta kita melihat hari ini, betapa banyak orang yang masih kemudian khawatir akan hidupnya ketika dia melihat sedemikian rupa karya Allah yang begitu luar biasa. Serta oleh karena itu, seorang teolog bernama Jürgen Moltmann pernah berkata demikian, kegelisahan atau kekhawatiran adalah alasan kenapa banyak orang muda tidak hanya takut kematian, tetapi sudah takut kehidupan. Serah kegelisahan dan kekhawatiran adalah alasan kenapa begitu banyak orang muda tidak hanya takut kematian, tetapi takut kehidupan. Saudara, kalau kita melihat Tuhan yang seperti ini, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita secara luar biasa, dan bahkan dia memberikan itu semua menjadi berkat terindah dalam hidup kita. Saudara, apalagi yang membuat kita khawatir, dan apalagi yang membuat kita tidak bersyukur dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Saudara, hal yang kedua, karya Allah yang kedua, Allah yang tidak duduk diam itu, Allah yang tidak berdiam diri itu, tetapi Allah yang bekerja, Allah yang berkarya itu. Yang kedua di dalam bagian Mazmur 136 itu adalah karya keselamatan dan pemeliharaannya. Karya keselamatan dan pemeliharaan Allah itu tidak ternilai dalam kehidupan kita. Serah kalau kita membaca ayat 10 sampai ayat 25, serah bagaimana dia menceritakan di situ, memang dia berbicara di situ dalam konteks bangsa Israel, bagaimana kemudian Allah memilih bangsa Israel, kemudian dia membawa keluar bangsa Israel itu dari Mesir, melewati padang gurun, membelah laut Tebrau, mereka melewati di tanah kering, dan kemudian bagaimana Firaun dan pasukannya ditenggelamkan di dalam laut itu, mereka kemudian sampai ke tanah perjanjian, dan seterusnya. Saudara, itu berbicara apa? Intinya satu, yaitu keselamatan. Berbicara tentang keselamatan dan pemeliharaan Allah, pemeliharaan Allah di dalam kehidupan manusia, terhadap umatnya, terhadap setiap kita. Saudara, pembebasan bangsa Israel dari Mesir itu sampai kemudian menuju ke tanah Kanaan itu dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi. Saudara, itu adalah menggambarkan keselamatan, rancangan keselamatan Allah dalam kehidupan manusia. Sampai kemudian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia memberikan keselamatan itu secara penuh kepada setiap kita. Dan keselamatan itu adalah berkat Tuhan yang tidak dapat dibeli dengan cara apapun di dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Saudara, kita mungkin bisa membeli begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Bisa membeli rumah dalam kehidupan kita. Bisa membeli harta benda dalam kehidupan kita. Bisa membeli pakaian kita. Kita bisa membeli makanan kita. Saudara, bisa membeli apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita tidak bisa beli dalam kehidupan kita, dengan kekayaan seberapapun yang kita miliki, Dengan jumlah uang seberapapun yang kita miliki, kita tidak mampu untuk membelinya. Yaitu satu, keselamatan. Keselamatan. Oleh karena itu, 1 Petrus pasal 8 ayat 18, apa yang dikatakan? Bahwa Allah telah menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan harta yang ada dalam dunia ini. Tetapi Allah menebus kita, Allah mengeluarkan kita dari dosa itu, dan menjadi orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Dikatakan oleh 1 Petrus 1 ayat 18, yaitu dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah. Darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalau Tuhan memberikan keselamatan kepada kita dengan cara yang seperti ini, Sarah, kenapa kita mesti ragu, kenapa kita mesti khawatir dan tidak bersyukur dengan hal-hal kecil, dengan hal-hal sepele, kebutuhan tubuh, kebutuhan hidup yang ada dalam dunia ini. Kalau kebutuhan yang terpenting saja, kebutuhan jiwa kita, keselamatan Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma, tanpa kita harus membayar karena memang kita tidak bisa, tidak mampu untuk membayarnya. Saudara, apakah kita masih khawatir dengan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita? Dengan kebutuhan kita sehari-hari? Dengan makanan minuman kita? Dengan pakaian? Dengan sandang, pangan, papan yang kita khawatirkan di dalam kehidupan kita? Saudara, kalau Tuhan mampu memberikan itu kepada kita, tanpa hitung-hitungan dia berikan itu kepada kita, saudara, harusnya kita tidak perlu khawatir terhadap hal yang lain. Tetapi harusnya kita bersyukur, bersyukur, dan bersyukur senantiasa dalam kehidupan kita. Saudara, if you want to feel rich, just count all the things you have that money cannot buy. Saudara, jika kamu ingin merasa kaya, saudara, hitunglah berapa banyak yang kamu miliki yang tidak bisa kamu beli dengan uang. Saudara, kalau kita ingin merasa kaya, mari kita hitung berapa banyak hal dalam hidup kita ini yang sebenarnya tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara, kalau yang kita hitung itu yang bisa dibeli dengan uang, itulah yang membuat kita gak bisa bersyukur di hadapan Tuhan, kan? Kalau yang kita hitung yang bisa dibeli dengan uang, kalau yang kita hitung adalah baju kita, berapa banyak baju kita, aduh masih kurang dibandingkan dengan yang lain. Atau kalau baju kita pun udah bagus, lalu kemudian kita lihat orang lain memakai baju yang lebih bagus, aduh masih kurang. Saudara, kalau yang kita hitung adalah rumah kita, saudara, kita gak akan bisa bersyukur sampai kapanpun. Kenapa? Karena rumah kita gak akan bisa sempurna. Gak akan pernah bisa sempurna karena akan ada yang rumah yang lebih bagus dari rumah kita. Akan ada rumah yang lebih besar dari rumah kita. Kalau yang kita hitung adalah mobil kita, saudara, kita gak akan bisa bersyukur. Kita hanya bisa bersyukur ketika baru pertama kali pakai. Saudara, ketika kebaret sudah gak bisa bersyukur. Begitu kan? Saudara, kalau yang kita hitung-hitung dalam hidup kita adalah apa-apa yang bisa dibeli dengan uang, kita akan terus merasa miskin di hadapan Tuhan. Tetapi marilah kita menghitung apa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan maka kita akan merasa kaya di hadapan Tuhan. Soal sederhana saja ketika kita duduk di tempat ini sambil bernafas. Soal itu bisa dibeli dengan uang gak? Gak bisa. Gak bisa dibeli dengan uang. Saudara, itu yang membuat kita merasa kaya. Karena orang kaya belum tentu bisa bernafas di rumah sakit. Tetapi kita duduk di sini bisa bernafas dengan bebas. Tanpa harus dibeli dengan uang. Saudara, keselamatan kita, kita gak bisa beli dengan apapun. Tetapi itu kita miliki, kita punya hari ini. Keselamatan itu kita miliki hari ini. Allah kita tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi kita punya Allah yang seperti diuraikan oleh pemazmur tadi. Serah hitunglah itu. Itulah yang kita lihat. hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang itu, maka kita akan merasa kaya dan bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur oleh karena kekayaan yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang di dalam hidupku. Tetapi kalau kita fokusnya terus melihat kepada uang, kepada hal-hal lain, secara itulah yang membuat kita tidak bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak hanya menciptakan dan menyelamatkan kita, tetapi juga dia memelihara kehidupan kita. Saudara, Allah selalu bisa memelihara kehidupan kita. Bahkan di dalam segala keterbatasan kita pun. Bahkan dalam segala hal yang kita anggap tidak mungkin pun Tuhan memelihara kita. Dia bisa sanggup memelihara kita. Saudara, ada satu cerita. Ya, ayat 25. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Dia memberikan roti kepada segala makhluk. Itu pemeliharaan Tuhan. Dia tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga dia memelihara. Saudara, kalau keselamatan dia berikan, maka roti adalah hal yang sangat kecil di dalam kehidupan kita. Ya, hal yang sangat kecil di dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu kisah nyata. Saudara, kisah dua orang bernama Samir dan Muhammad. Saudara, Samir itu yang digendong itu ya. Samir itu lumpuh. Tetapi Muhammad buta. Saudara, mungkin kalau kita melihat dua orang ini secara terpisah, gak ada harapan untuk hidup. Tetapi Tuhan punya cara untuk memelihara mereka. Yaitu dengan cara apa? Yaitu Tuhan memakai Samir sebagai penglihatannya dan Muhammad untuk berjalan. Saudara, seumur hidup mereka terus berjalan seperti itu. Saudara, Muhammad yang buta tetapi punya fisik yang kuat, dialah yang berjalan. Tetapi karena dia tidak bisa melihat, yang melihat adalah Samir. Mereka selalu bersama-sama. Saudara, di dalam hal yang mustahil pun, yang tidak ada harapan pun, masih bisa melihat rasa syukur di tengah-tengah hal ini. Setelah apa yang terjadi di akhir hidup mereka, bahkan mereka itu seperti sudah satu tubuh, sudah satu nyawa. Sehingga ketika Samir mati, seminggu kemudian Muhammad juga mati. Ketika Samir mati, seminggu kemudian Muhammad juga mati. Setelah ini adalah kisah nyata. Setelah apalagi kita kemudian yang masih sehat, yang masih bisa berjalan, yang punya penglihatan, yang punya segala sesuatu dalam hidup kita. Saudara, kenapa kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan melihat tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita? Kenapa kita mesti khawatir begitu banyak hal di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, ketika kita menghitung kembali berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, kita jangan hanya menghitung apa yang bisa kita beli dengan uang, tetapi hitunglah apa-apa yang tidak mungkin kita beli dengan uang, tetapi faktanya kita punya, faktanya kita miliki hal-hal yang kita tidak bisa beli dengan uang. Maka itulah yang membuat rasa syukur kita bisa melimpah di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau kembali boleh membukakan mata hati kami. Betapa besarnya Engkau dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak perlu ragu hal-hal kecil dalam kehidupan kami. Karena hal-hal besar telah kami terima di dalam hidup kami. Karya ciptaan-Mu, keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, tidak bisa dibandingkan dengan kesusahan sehari yang mungkin kami alami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.